وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini, mungkin ini adalah malam yang pertama di bulan Syaban atau penyempurnaan di bulan Rajab. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulud Da'wati Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salaf. Dan kita masih melanjutkan prinsip yang ke-8, yaitu komitmen Ahlus Sunnah wal Jamaah Ad-Da'watus Salafiyah untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi kesepakatan salaful ummah, kesepakatan generasi terdahulu umat ini semenjak zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan yang menjadi sikap seluruh imam-imam ahlus sunnati wal jamaah di dalam menyikapi penguasa negeri. Dan telah kita terangkan bahwa prinsip ahlus sunnati wal jamaah dalam hal ini adalah senantiasa mendengar dan taat kepada penguasanya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbentuk khuruj, keluar dari ketaatan kepada penguasa, dan senantiasa mendoakan mereka dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada mereka, siapapun yang menjadi penguasa negeri tersebut. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membenci untuk melakukan intervensi, turut campur dalam hal-hal yang itu menjadi wewenang penguasa. Itu yang menjadi tugas mereka dalam perpolitikan, dalam politik-politik yang telah mereka tetapkan. Namun bukan berarti tidak menyampaikan nasihat kepada mereka, menyampaikan nasihat kepada penguasa dengan metode yang disyariatkan, bukan dengan cara mencaci maki mereka, bukan dengan cara mengumbar aib-aib dan kekurangan mereka di hadapan publik, di atas mimbar, atau dengan cara melakukan tindakan-tindakan demonstrasi lalu kemudian menyebutkan kekurangan-kekurangan dan aib dari penguasa tersebut. Ini sama sekali bukan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabatnya. Lalu di sini beliau mengatakan, wa huna anqulu kalaman li a'immati ad-da'wah rahmatullahi taala alaihim fi ad-durar as-saniyah. Dan di sini aku ingin menukil sebuah ucapan yang datang dari para imam-imam dakwah ini. Yang dimaksud imam-imam dakwah yaitu mereka yang dikenal sebagai ulama ad-da'wah yang ada di kerajaan Arab Saudi, yang menyuruh kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti jejak kakek dan ayah-ayah mereka yang senantiasa menyeru kaum muslimin untuk kembali kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين بركاته الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Berarti beliau ini Abdul Latif termasuk keturunan dari Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, pelopor ad-da'watus salafiyah, pelopor dakwatut tauhid yang menyatukan negeri-negeri yang ada di Arab Saudi bersama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud. Dan keturunan-keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka itulah yang biasa diberi gelar di akhir nama mereka dengan sebutan Al-Syeikh. Al-Syeikh. Apabila disebutkan pada akhir dari nama mereka Al-Syeikh, itu maknanya mereka berasal dari keturunan Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Seperti mufti sekarang ini, pengganti dari Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau adalah Abdul Aziz Al-Syeikh. Beliau termasuk dari keturunan Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian pula Al-Syeikh Salih Al-Syeikh dan yang lainnya. Mereka walhamdulillah banyak sekali, dan mereka berjalan di atas jejak orang-orang tua mereka yang senantiasa mengajak manusia kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Wa jazahumullahu ta'ala anil islami was sunnah khairal jazaa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan atas jasa mereka di dalam membela Islam dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi risalatin lahu wajjahaha ila ahadi ikhwanihi alladhina lam tattadih lahum almawaqif as-sahihah fi zaman al-fitnah. Di mana beliau menulis surat yang beliau kirimkan, beliau arahkan kepada salah seorang saudara beliau yang belum nampak bagi mereka sikap yang sahih, sikap yang benar pada masa-masa terjadinya fitnah, yaitu fitnatu abna'i Faisal rahmatullahi ta'ala alaihi wa alaihim, fitnah yang berkaitan dengan keturunan atau anak-anak dari Raja Faisal rahmatullahi ta'ala alaihi wa alaihim. Raja Faisal, Faisal bin Turki bin Abdullah bin Al-Imam Muhammad ibn Saud ibn Muhammad, dan beliau adalah cucu yang kedua atau anak dari generasi yang ketiga dari anak Muhammad ibn Saud, pendiri Kerajaan Arab Saudi bersama dengan Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada saat wafatnya Raja Faisal ini, Faisal bin Turki, pada tahun 1865, lalu kemudian beliau digantikan oleh anaknya yang paling tua, yang sulung, yang bernama Abdullah. Dan sebagian menyebutkan bahwa Raja Faisal beliau meninggal dalam keadaan dibunuh oleh seseorang yang sempat masuk ke kerajaan beliau ketika itu, dan dia membawa senjata lalu kemudian menembak Raja Faisal rahimahullah. Nah, ketika beliau meninggal, naiklah anak sulung beliau yang bernama Abdullah, lalu kemudian dibaiat oleh banyak dari kalangan para ulama yang hidup di masa itu, termasuk pula dalam hal ini masyarakat setempat mereka sepakat untuk mengangkatnya sebagai pelanjut ayahnya, yaitu Abdullah ibn Faisal. Dan ketika itu saudaranya yang bernama Saud juga termasuk yang membaiat kakaknya Abdullah ini. Namun walhasil setelah beliau resmi diangkat menjadi raja pengganti dari ayahnya, maka terjadi perseteruan antara Abdullah dengan adiknya yaitu Saud, entah karena adanya hasutan-hasutan, ada yang membisikkan kepada Saud yang menyebabkan terjadinya perselisihan yang sangat kuat antara dua orang bersaudara ini. Inilah yang menyebabkan kemudian Saud melepaskan diri dan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan kakaknya. Dan Saud ketika itu dia didukung oleh beberapa gubernur yang ada di Arab Saudi. Ternyata termasuk di antaranya adalah Amir, salah seorang gubernur yang bernama Asir, Asir Muhammad bin Ayyub. Demikian pula seorang yang bernama Sayyid, dia adalah seorang pemimpin di wilayah Najran. Walhasil Saud ini pun mendatangi beberapa wilayah untuk membentuk pasukan, untuk membentuk kekuatan untuk melawan kakaknya. Dia berangkat ke Najran, lalu kemudian dia mendatangi wilayah Al-Ahsa, dan dia disambut oleh Amir Al-Ahsa, sehingga dia merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan kepada kakaknya sendiri. Walhasil terjadi pertempuran yang hebat di antara kedua pasukan, dua orang yang bersaudara ini. Namun kemudian berakhir dengan kekalahan Saud, dan banyak di antara para pengikut Saud yang kemudian meninggal dalam peperangan tersebut. Lalu setelah itu Saud pun dia keluar dari Arab Saudi dan mencari perlindungan ke salah seorang musuh dari Raja Abdullah bin Faisal yang bernama Azzan bin Qais. Azzan bin Qais ini termasuk musuh besar, yang dianggap sebagai musuh besar dari Raja Arab Saudi Abdullah bin Faisal ketika itu, dan dia mendapatkan perlindungan di pemerintahan Oman, lalu kemudian dia berpindah ke Bahrain. Walhasil ma'asyara ikhwah rahimakumullah, terjadi fitnah pada masa itu. Ada pemberontakan dari keluarga raja sendiri. Dalam keadaan Abdullah pada awalnya dia telah resmi, dan semua pihak keluarga bahkan para ulama mereka telah bersepakat untuk mengangkat Abdullah sebagai raja pengganti dari ayahnya Faisal. Maka Al-Syeikh Abdul Latif bin Abdul Rahman menulis surat kepada sebagian saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, untuk menerangkan tentang bahayanya fitnah al-khuruj, bahayanya fitnah melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah dalam sebuah negeri. Kata beliau, "Thumma huna mas'alatun ukhra wa dahiyatun kubra daha biha asy-syaitanu katsiran minan nas." Lalu di sini ada permasalahan yang lain, dan ada satu musibah yang besar di mana syaitan mempermainkan sekian banyak manusia, membawa mereka kepada kesesatan, membawa mereka kepada kebinasaan. fasaru yas'auna fima yufarriqu jama'atal muslimin, yang menyebabkan orang-orang yang terbawa tipu daya syaitan ini, mereka kemudian melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara jamaah kaum muslimin, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada pemberontakan dan upaya untuk melakukan kudeta kepada penguasa resmi. Wa yujibul ikhtilafa fid din, dan menyebabkan terjadinya perselisihan di dalam agama ini. Wa ma dhammahu al-kitabu al-mubin wa yufdi lil ikhladi ila al-ard, dan hal ini dicela di dalam Al-Qur'anul Karim dan dapat menyebabkan seorang itu condong kepada dunia, lebih cinta kepada dunia, wa tarkil jihad, dan meninggalkan jihad fi sabilillah wa nusrati rabbil alamin, dan menolong agama Allah rabbul alamin. Wa yufdi ila man'i zakah, dan hal ini dapat menyebabkan munculnya kaum yang mereka enggan membayar zakat. Jadi munculnya satu kaum di sebuah negeri yang mengarah kepada pergerakan, kekacauan, perlawanan terhadap penguasa resmi, ini akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif, baik dalam urusan dunia, demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan hukum syar'i. Nah, di sini beliau menerangkan sebagian dari dampak-dampak negatif yang muncul akibat munculnya pemberontakan dan ketidaktaatan sebagian dari masyarakat yang ada di dalam sebuah negeri itu. Terjadinya khilaf di kalangan kaum muslimin, menyebabkan terpecah belahnya persatuan kaum muslimin, dan menyebabkan mereka meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, dan menyebabkan seorang itu lebih condong kepada dunia, karena biasanya mereka yang melakukan pemberontakan ujung-ujungnya permasalahan dunia karena tidak sepakat dengan sebagian kebijakan penguasa tersebut. Oh, penguasa ini lebih mementingkan hak mereka, penguasa ini tidak memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, dan yang semisalnya. Ya, seringkali hal-hal tersebut selalu berkaitan dengan hal-hal yang kaitannya dengan urusan dunia, yang menyebabkan mereka meninggalkan jihad, yang menyebabkan mereka enggan lagi untuk mengeluarkan zakat. Wa ta'jiji naril fitnati wad dalalat, dan akan semakin mengobarkan api fitnah dan akan memunculkan kesesatan-kesesatan. Ini akibat dari kaum yang mereka enggan untuk taat kepada penguasanya. فَتَلَطَّفَ الشَّيْطَانُ فِي إِدْخَالِ هَذِهِ الْمَكِيدَةِ, maka syaitan dengan kelembutannya, dengan cara yang halus, dia pun memasukkan ke tengah-tengah kaum muslimin tipu daya ini, dengan penampilan amar ma'ruf nahi mungkar. Seringnya seperti itu, ya, yang dibahas tentang penguasa yang tidak menegakkan hukum syariat, dianggap penguasa telah banyak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat kaum muslimin, dan yang semisalnya. Hal-hal yang seperti ini itu seringkali ditiupkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk mengobarkan api fitnah. Kata beliau, syaitan itu dengan halusnya masuk ke dalam hati-hati kaum muslimin dengan cara menyebutkan perkara-perkara ini kepada mereka, bahwa ini adalah merupakan fitnah yang dilakukan oleh penguasa. Wa nasaba laha hujajan wa muqaddimat, lalu kemudian menyebutkan atau menampilkan kepada mereka hujjah-hujjah dan pendahulu-pendahulu, ucapan-ucapan pendahulu, untuk memahamkan kepada mereka bahwa ini telah dihalalkan untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa. Wa awhamahum anna ta'ata ba'dhil mutaghallibin ay min al-hukkam fima amara Allah wa rasuluhu min wajibatil imam wa fima fihi daf'un 'anil islam wa himayatun li hawzatihi la tajibu wal halatu hadhihi wa la tushra'. Lalu kemudian syaitan mengesankan kepada mereka bahwa menaati sebagian penguasa yang mutaghallib. Yang dimaksud penguasa mutaghallib yaitu penguasa yang dia berhasil menduduki sebuah pemerintahan, sebuah kekuasaan dengan kekuatan atau dengan cara kudeta dan yang semisalnya. Ini disebut mutaghallib, penguasa yang mutaghallib, al-hakimul mutaghallib. Dalam pandangan Islam, siapapun yang menjadi penguasanya selama dia muslim, kewajiban kita adalah taat. Tanpa membedakan apakah penguasa itu muslim yang saleh ataukah muslim yang talih, yang fajir, yang mujrim, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Selama dia muslim, kewajiban kita adalah taat dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan pemberontakan terhadap penguasa tersebut. Ini jelas dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri menyebutkan di dalam hadis Al-Irbat bin Sariyah, "Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun." Walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Habasyah. Ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya itu seperti kismis, yakni hitam legam. Walaupun dalam keadaan demikian, para ulama menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memerintahkan kaum muslimin untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasanya meskipun penguasanya adalah seorang pemimpin yang bukan dari Quraisy, bahkan bukan dari kalangan Arab, dari Ajam. Bahkan dia adalah seorang yang asalnya hamba sahaya, budak. Apabila dia punya kekuatan, lalu kemudian dia melakukan pemberontakan, melakukan kudeta terhadap pemerintah sebelumnya, lalu dia berhasil dan dia mampu mengatur masyarakat, maka dia termasuk bagian dari Amirul Mukminin. Dialah imam yang wajib ditaati oleh rakyatnya, siapapun dia, walaupun dia seorang yang fajir, walaupun tidak terpenuhi padanya syarat-syarat imamah yang dipilih secara resmi, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah beliau mengatakan, wa qad ajma' al-fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib wal jihad ma'ah. Telah bersepakat seluruh para ahli fiqih tentang wajibnya taat kepada penguasa yang mutaghallib, yang berhasil melakukan kudeta terhadap pemerintah sebelumnya dan berjihad bersamanya. Wa anna ta'atahu khairun min al-khuruji 'alayhi lima fi dhalika min hiqnid dima wa taskinid dahma. Dan bahwasanya taat kepada penguasa tersebut lebih baik daripada melakukan pemberontakan, keluar dari ketaatan kepadanya yang dapat menimbulkan kekacauan. Taat kepadanya itu lebih baik. Kenapa? Akan menahan tertumpahnya darah-darah kaum muslimin dan akan menimbulkan ketenangan di tengah-tengah masyarakat, menghindarkan mereka dari fitnah yang lebih besar, dari kekacauan yang dikhawatirkan akan merusak kehidupan kaum muslimin, merusak perekonomian mereka dan menyebabkan hilangnya rasa aman dan ketenteraman di dalam negeri kaum muslimin. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan kesepakatan para ulama dalam hal ini, wajib ditaati walaupun dia seorang hakim yang mutaghallib, yang dia berhasil mengalahkan pemerintah sebelumnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada syubhat yang disampaikan oleh sebahagian mereka. Mereka mengatakan, ini salafiyin, ahlus sunnah ini aneh. Ya, Mereka tidak ingin ikut serta dalam demokrasi, mereka tidak ingin milih, tapi hasilnya dimanfaatkan. Artinya siapapun yang menjadi pemimpin, maka mereka terima. Maka kita mengatakan tidak ada yang aneh. Kenapa? La talazum. Tidak ada kaitannya ya, antara seseorang terpilih apakah dengan cara yang disyariatkan atau dengan cara yang tidak disyariatkan. Dengan cara yang syar'i seperti misalnya melalui musyawarah di antara ahlul halli wal aqdi. Berkumpul para tokoh, para ulama, para hukama untuk membahas siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Lalu kemudian terjadi kesepakatan, diangkatlah seseorang menjadi pemimpin. Seperti yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpulnya para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Walaupun sempat terjadi perselisihan, lalu kemudian setelah itu mereka pun sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ini cara yang syar'i di dalam mengangkat seorang pemimpin. Termasuk di antara cara yang syar'i dalam pengangkatan seorang pemimpin, di mana pemimpin sebelumnya menunjuk orang-orang tertentu yang kemudian kaum muslimin bebas untuk memilih yang mana di antara mereka, atau di antara mereka yang berembuk untuk menentukan salah satu di antaranya yang menjadi khalifah. Seperti halnya Umar bin Khattab yang menunjuk 6 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian setelah itu mereka sepakat untuk menunjuk Uthman bin Affan menjadi khalifah setelahnya. Atau dengan cara wasiat, sebelum wafat pemimpin ini memberi wasiat bahwa apabila aku mati yang akan melanjutkan kepemimpinanku adalah si fulan. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berwasiat kepada Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah setelah beliau. Ini cara-cara yang syar'i. Seperti pula dalam hal ini, seorang pemimpin atau seorang raja sebelum dia wafat, dia telah menentukan bahwa apabila aku meninggal, si fulan yang menggantikan kedudukanku, dialah yang menjadi khalifah, dialah yang menjadi pemimpin setelahku. Jadi metode kerajaan itu pun termasuk di antara hal yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi ma'asyara alaikum rahimakumullah, ini cara-cara yang disyariatkan. Atau dengan cara yang tidak syar'i. Dengan cara yang tidak syar'i. Termasuk dalam hal ini adanya pemberontakan. Ada sekelompok, mereka punya pasukan, mereka melakukan pemberontakan, lalu kemudian mereka melakukan kudeta dan berhasil. Sehingga pimpinannya lah yang menjadi pemimpin atau menjadi imam dalam negeri tersebut. Dan mengalahkan pemimpin sebelumnya. Maka hal yang demikian diperbolehkan. Artinya apabila dia telah resmi menjadi seorang pemimpin, wajib bagi rakyat untuk menaatinya. Walaupun cara mendapatkan kepemimpinan tersebut bukan dengan cara yang disyariatkan. Bukan dengan cara yang disyariatkan. Seperti halnya apa yang terjadi di Mesir. Ya, apa yang terjadi di Mesir ketika salah seorang telah diangkat dan dia termasuk di antara tokoh Ikhwanul Muslimin, tidak bertahan lama, lalu kemudian militer melakukan kudeta dan berhasil dan dia menjadi seorang pemimpin yang wajib untuk ditaati. Atau dengan cara demokrasi seperti yang kita ketahui sekarang ini. Demokrasi bukan bagian dari Islam. Menentukan sesuatu berdasarkan suara rakyat. Suara rakyat adalah merupakan suara kebenaran, mutlak menjadi suara kebenaran. Yang terbanyak itulah yang menentukan. Ini tidak termasuk bagian dari cara-cara yang disyariatkan di dalam Islam. Ya, menyamakan antara seorang yang berilmu dengan seorang yang jahil tentang agama. Masing-masing dihitung satu suara. Yang kafir, yang muslim sama. Yang berakal sehat, yang ODGJ sama. Ya, berhak memiliki satu suara. Tidak ada perbedaan. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara yang berilmu dan yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Namun, hal itu telah terjadi sebagaimana yang kita ketahui kebanyakan dari negara-negara yang ada di belahan dunia ini sistemnya sistem demokrasi. Cara pemilihannya sebagaimana yang telah kita ketahui. Memilih antara dua orang atau antara tiga orang atau bahkan mungkin lebih. Siapapun yang terpilih, meskipun bukan dengan cara yang ditetapkan di dalam syariat, bukan dengan cara-cara yang syar'i, siapapun yang terpilih lalu kemudian dia ditetapkan dan dia punya kekuatan yang mampu mengatur masyarakat, maka dialah imam. Maka dialah pemimpin yang wajib untuk ditaati. Nah, ini yang hendak beliau sebutkan. Karena pada masa itu ketika Abdullah bin Faisal, Al-Malik Abdullah bin Faisal yang naik menjadi raja pengganti ayahnya, sebagian menganggap bahwa ini adalah kudeta gitu. Ini adalah pemberontakan. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perselisihan antara Abdullah dengan saudaranya Su'ud, sehingga terjadi pemberontakan-pemberontakan. Maka Al-Syeikh Abdul Latif bin Abdurrahman menasihati mereka bahwa ini fitnah, ya. Mengesankan kepada mereka bahwa taat kepada seorang pemimpin yang berhasil melakukan kudeta terhadap pemimpin sebelumnya itu enggak wajib, bahkan tidak disyariatkan. Bahkan tidak disyariatkan. Ini yang ditiupkan oleh syaitan ke tengah-tengah mereka, para pengikutnya Su'ud itu. Nah, dianggap bahwa itu adalah bukan merupakan kewajiban. Kenapa? Dia menjadi pemimpin dengan cara yang tidak syar'i. Maka diingatkan oleh Syekh Abdul Latif dan telah kita sebutkan kesepakatan para fuqaha bahwa seorang pemimpin meskipun dia menjadi seorang pemimpin bukan dengan cara yang syar'i dan dia memiliki kekuatan dan dia mampu mengatur masyarakat, maka dialah pemimpin, dialah imam. Famulakhasul makidah, maka inti dari tipu daya syaitan yang ditiupkan kepada sebahagian kaum muslimin, anna ta'ata ba'dil mutaghallibin la tajib wal halatu hadhihi ay halatul fitan wala tushra', bahwa taat kepada sebahagian penguasa yang berhasil melakukan kudeta tidak wajib, apalagi dalam kondisi terjadinya fitnah, tidak wajib, bahkan tidak disyariatkan. Tidak wajib, bahkan tidak disyariatkan. Ini yang hendak beliau bantah, syubhat ini. Ini syubhat menyebar ketika itu. Nah, ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah pun kita menegaskan bahwa siapapun yang terpilih dengan cara yang syar'i atau cara yang tidak syar'i, lalu kemudian dia resmi dan disepakati oleh masyarakat secara umum atau tokoh-tokoh yang ada, dan dia memiliki kekuatan tersebut, dia menguasai militer, dia menguasai TNI, Polri, dia punya kekuatan untuk mengatur masyarakat, maka dia resmi menjadi seorang imam. ثم يقول الشيخ لرد هذه المكيدة, lalu kemudian berkata Syekh Abdul Latif untuk membantah tipu daya ini, membantah tipu daya syaitan ini, syubhat syaitaniyah ini. Kata beliau, walam yadri haula'il maftunun anna akthara ulati ahli al-islam min ahdi Yazid ibn Muawiyah hasha Umar ibn Abdul Aziz wa man syaa Allah min bani Umayyah قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام. Tidakkah orang-orang yang terfitnah itu mengetahui bahwa mayoritas pemimpin-pemimpin kaum muslimin semenjak zaman Yazid bin Muawiyah, yang kemudian pemerintah itu turun-temurun di bawah kekuasaan Bani Umayyah, kecuali Umar bin Abdul Aziz, kata beliau. Kecuali Umar bin Abdul Aziz, beliau dikenal dengan kesolehannya, beliau dikenal dengan keadilannya di dalam berhukum dan mengatur masyarakatnya. Ya. Adapun yang lain secara umum dari pemerintahan Bani Umayyah telah terjadi, telah muncul dari mereka perkara-perkara yang itu adalah merupakan kelancangan dan itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa yang besar dari kezaliman, kemungkaran yang mereka lakukan. Wal khuruj wal fasad fi bilaiti ahli al-Islam. Kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan keluar dari syariat Islam di tengah-tengah pemerintahan kaum muslimin, muncul kezaliman di kekuasaan Bani Umayyah. Wa ma'a dzalik, namun bersamaan dengan banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi, fasiratul a'immatil a'lam was-sadatil idham ma'ahum ma'rufatun masyhurah, maka perjalanan dan sikap para imam, para tokoh-tokoh ahlu sunnah wal jamaah, para pemuka-pemuka agama yang mulia di dalam menyikapi penguasa-penguasa yang zalim merupakan perkara yang telah kita ketahui bersama, yang masyhur. La yanzi'una yadan min ta'ah, mereka tidak melepaskan ketaatan mereka kepada penguasanya. Fima amarallahu bihi wa rasuluh min syara'i'il Islam wa wajibatid din, terhadap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk menegakkan syariat Islam dan kewajiban-kewajiban di dalam agama ini, termasuk dalam hal ini taat kepada penguasa, menghindari kemudaratan yang lebih besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau dalam salah satu ucapannya, la'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha min al-fasadi ma huwa a'zamu min al-fasadi alladhi azalathu. Mungkin saja tidak diketahui ada satu kelompok yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya, yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa resmi, melainkan pada pemberontakan itu akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang menjadi harapan mereka untuk dihilangkan. Mereka melihat, wah, pemimpinnya ini melakukan banyak kemungkaran, tidak adil terhadap rakyatnya, melakukan tindakan korupsi, kadang-kadang melakukan tindakan kezaliman, memenjara orang yang tidak berhak dipenjara, melakukan penyiksaan terhadap orang-orang tertentu yang dianggap sebagai pembela agama, ya, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Maka mereka pun hendak berkumpul untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa. Apa yang terjadi ketika mereka memberontak dengan alasan untuk menghilangkan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa? Akibat dari pemberontakan itu, kemudaratan yang jauh lebih besar. Darah-darah kaum muslimin tertumpahkan. Hilang rasa aman, hilang ketenteraman di negeri-negeri kaum muslimin. Seorang keluar dari rumahnya saja, dia dalam keadaan ketakutan, khawatir akan adanya begal karena hilangnya rasa aman, hilangnya pemerintahan. Seperti yang terjadi di sebagian negara Arab. Cukuplah itu sebagai pelajaran bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi siapapun yang menjadi penguasa, kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Thumma daraba lidzalika amthilatan, lalu kemudian beliau menyebutkan beberapa permisalan. Kata beliau, wa adribu laka mathalan lil Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, aku berikan kepadamu permisalan seorang gubernur yang haus darah yang bernama Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Wa qad ishtahara amruhu fil ummati bidh-dhulm wal israf fi safki ad-dima, telah masyhur tentang perkara dia, tentang sikap-sikap dia di tengah umat ini dengan kezalimannya, dengan tindakan yang berlebihan di dalam menumpahkan darah-darah, bahkan darah-darah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat ringan sekali tangan Hajjaj bin Yusuf untuk menumpahkan darah-darah kaum mukminin. Fajir. Wa intihak hurmatillah. Merusak syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qatli man qatala min sadatil ummah, dan membunuh siapa yang telah dia bunuh dari pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh dari kalangan umat ini, seperti Sa'id bin Jubair, wa hasar ibn Zubair, wa qad 'adha bil haram asy-syarif wastabaha al-hurmah, dan dia mengepung Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abdullah bin Zubair ini terlebih dahulu dibaiat oleh penduduk Makkah dan yang lainnya. Dia sempat resmi menjadi seorang khalifah. Namun Al-Hajjaj bin Yusuf yang dibawa kekuasaan Bani Umayyah melakukan perlawanan. Terjadi pertempuran sampai kemudian Abdullah bin Zubair bersembunyi di bawah naungan Ka'bah. Berlindung di bawah Ka'bah dengan harapan agar dia tidak dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Apa yang dia lakukan? Dia melempar Ka'bah dengan manjaniq. Ya, manjaniq itu alat pelontar gitu untuk melempar batu atau yang semisalnya, menyebabkan hancurnya Ka'bah. Allahul musta'an, dan menyebabkan terbunuhnya Abdullah bin Zubair. Menghalalkan tanah haram, ya. Ma'anna bin Zubair qad ata'ahu atta'ah wa bay'ahu 'ammatu ahli Makkah wal Madinah wal Yaman wa akthar sawadi al-Iraq. Dalam kondisi Abdullah bin Zubair ketika itu telah dibaiat oleh mayoritas penduduk Makkah, Madinah, Yaman, dan mayoritas masyarakat Irak. Mereka menyatakan baiatnya kepada Abdullah bin Zubair yang menjadi pemimpin mereka. Sementara Al-Hajjaj Naibun An-Marwan, Al-Hajjaj bin Yusuf, dia seorang gubernur dan dia di bawah pemerintahan Marwan. Thumma an waladihi Abdul Malik, lalu kemudian dilanjutkan oleh anaknya Marwan, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Walam ya'had ahadun minal khulafa ila Marwan, dan tidak ada seorang pun dari kalangan khalifah yang menyerahkan kepemimpinan itu kepada Marwan. Walam yubayyihu ahlul halli wal aqd, dan Marwan tidak dibayat oleh ahlul halli wal aqd. Artinya dari sisi resmi, maka Abdullah ibn Zubair yang resmi menjadi khalifah setelah itu. Tapi Marwan punya kekuatan. Marwan punya kekuatan. Dan mereka enggan untuk berbaiat kepada Abdullah bin Zubair pada saat itu. Dan Al-Hajjaj bin Yusuf punya kekuatan, memiliki pasukan. Inilah yang kemudian menyebabkan dia menyerang pemerintahan Abdullah bin Zubair dan berakhir sampai terbunuhnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, artinya Abdullah bin Zubair dikudeta oleh Marwan dalam peristiwa itu sampai beliau terbunuh radhiyallahu anhu. Wa ma dzalik, dalam kondisi seperti ini pula, lam yatawaqqaf ahadun min ahli al-'ilm fi ta'atihi wal inqiyad lahu fi ma tasughu ta'atuhu fihi min arkan al-islam wa wajibatihi. Dalam keadaan seperti ini pula, tidak ada satupun dari kalangan para ulama yang bersikap tawakuf untuk taat kepada Al-Khalifah Marwan ketika itu dan taat kepada Al-Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernurnya. Tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama. Mereka semuanya sepakat untuk menaati Marwan karena dia berhasil melakukan kudeta. Dia berhasil memimpin negara dan menjadi khalifah, sehingga mereka menampakkan ketaatannya, tunduk kepada aturannya dalam hal-hal yang diperbolehkan taat kepadanya dari rukun Islam dan kewajiban-kewajibannya. Wa kana Ibnu Umar wa man adraka Al-Hajjaj min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yunazi'unahu. Abdullah bin Umar, beliau yang masih mendapati zaman Al-Hajjaj bin Yusuf, beliau yang masih mendapati zaman Marwan menjadi khalifah ketika itu, Abdullah bin Umar dan yang menemui zaman Hajjaj bin Yusuf dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan munazaah, menyatakan tidak ingin taat kepada pemerintahan Marwan. Tidak, mereka semuanya menampakkan ketaatannya, mereka semua berbaiat. Wala yamtani'una min ta'atihi fima yaqumu bihil islam wa yakmulu bihil iman, dan mereka tidak mencegah diri untuk senantiasa taat kepada Marwan dalam perkara-perkara yang dengannya Islam ini menjadi tegak dan iman ini menjadi sempurna. Wa kadzalika man fi zamanihi min at-tabi'in, demikian pula yang hidup di masanya, di masa khilafah Marwan, di masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf, maka hidup orang-orang yang saleh dari kalangan tabi'in, tidak satupun dari mereka yang menyatakan berlepas diri dan melakukan pemberontakan atau keluar dari ketaatan kepada pemerintahan Marwan ketika itu. Seperti Sa'id ibn al-Musayyab, Al-Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Ibrahim al-Taymi, wa ashbahihim, dan yang semisal mereka, wa nudara'ihim min sadatil ummah, dan yang semisal mereka dari tokoh-tokoh yang ada di kalangan umat ini. Mereka semua menyatakan ketaatannya. Wastamarra al-amalu ala hadha baina ulama'il ummah min sadatil ummati wa a'immatiha, dan amalan ini, sikap ini itu berlanjut di kalangan para ulama umat ini, dari tokoh-tokoh dan imam-imamnya. Mereka semua sepakat di atas prinsip ini. Ya'muruna bi ta'atillahi wa rasulih wal jihad fi sabilih ma'a kulli imamin barrin aw fajir, di mana mereka senantiasa memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah bersama dengan setiap pemimpin, apakah pemimpin itu saleh, bar, atau pemimpin itu fajir, seorang yang pendosa, seorang yang zalim. Kama huwa ma'rufun fi kutubi usuluddin wal aqaid, sebagaimana yang demikian ini telah diketahui, disebutkan dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang pokok-pokok agama ini dan akidah yang terdapat di dalam agama ini. Wa kadzalika banu al-Abbas istawlaw ala biladil muslimin qahran bisayf, demikian pula daulah Abbasiyah ini berlalu, pemerintahan al-Umayyah selesai, lalu kemudian diganti oleh daulah al-Abbasiyah. Al-Abbasiyah dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Ahlul Bait. Mereka berhasil menguasai negeri-negeri kaum muslimin dengan pedang mereka, mengalahkan pemerintahan Bani Umayyah, meruntuhkan pemerintahan Bani Umayyah. Sebagian ahli sejarah juga menyebutkan bahwa yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Bani Umayyah disebabkan karena pada masa pemerintahan Bani Umayyah seringkali terjadi ta'un, ya, penyakit ta'un yang menyebar, yang apabila muncul di sebuah negeri, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang dari luar untuk masuk ke dalamnya dan orang yang di dalam untuk keluar dari negeri tersebut yang terkena wabah ta'un. Ta'un Amwas, ta'un Al-Mughirah, banyak sekali terjadi ta'un pada masa itu, termasuk para penguasa-penguasa. Kemudian mereka akhirnya ada yang wafat, ada yang kemudian berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menghindari ta'un, menyebabkan kelemahan pemerintahan Bani Umayyah. Walhasil kemudian Banu Al-Abbasiyah mereka berhasil menggalang kekuatan dan meruntuhkan pemerintahan Daulah Umayyah dengan pedang-pedang mereka. Falam yusa'idhum ahadun min ahli al-ilm wad-din, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang membantu mereka dalam kezaliman yang mereka lakukan. Wa qatalu khalqan katsira, mereka membunuh sekian banyak manusia, menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Wa jamman ghafiran min bani umayyah wa umara'ihim wa nawabihim, dan mereka membantai jumlah yang besar dari Bani Umayyah, dari penguasa-penguasanya, dari pemimpin-pemimpinnya, dari wakil-wakil yang ada di daerah-daerah. wa qatalu Ibnu Hubairah Amir al-Iraq. Mereka pun membunuh Ibnu Hubairah yang menjadi gubernur Irak ketika itu. Wa qatalu al-Khalifah Marwan, dan mereka pun membunuh Khalifah Marwan. Ini Marwan yang kedua ya, bukan Marwan di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini Marwan yang kedua. Mereka berhasil membunuhnya. Hatta nuqila anna as-Saffah qatala fi yawmin wahidin nahwa 80 min Bani Umayyah. Ya, sehingga disebutkan bahwa As-Saffah ini seorang yang dikenal pembunuh berdarah beku, bukan dingin saja, beku ini orang. Abul Abbas As-Saffah, ya. Dia berhasil meruntuhkan Daulah Umayyah pada tahun 750 Masehi. Orang ini, kata beliau, As-Saffah ini, qatala fi yawmin wahidin nahwa 80 min Bani Umayyah. Dia berhasil menumpahkan darah dalam sehari 80 orang dari keturunan Bani Umayyah. Fawada'al furush 'ala juthathihim wa jalasa 'alayha. Lalu setelah ditumpahkan darah-darah mereka, mayat-mayat mereka yang berjumlah 40 itu bertebaran di atasnya, dikasih karpet. Pasang karpet ya. Di bawah di atas mayat-mayat mereka ini, lalu kemudian dia duduk di atasnya dan meminta dihidangkan makanan, minuman, pesta gitu. Ya, berpesta di atas mayat-mayat yang berserakan ini dari Bani Umayyah. Sampai seperti itu. Ya, luar biasa. Wa ma'a dzalika fasiratul a'immah. Dalam keadaan seperti ini, mereka mengetahui kezaliman dari As-Saffah Abul Abbas ini, dari Bani Al-Abbasiyah. Apa sikap para imam Ahlu Sunnah ketika itu? Kal Auza'i wa Malik wa Zuhri wa Laits bin Sa'ad wa Atha' bin Abi Rabah. Ini nama-nama para imam Ahlu Sunnah. Al-Imam Al-Auza'i, Malik, Zuhri, Al-Laits bin Sa'ad, Atha' bin Abi Rabah. Apa sikap mereka ma'ha'ulail muluk, dengan penguasa-penguasa ini? La takhfa 'ala man lahu musyarakah fil 'ilmi wal ittila', sesuatu yang tidak tersamarkan bagi orang yang memiliki andil di dalam ilmu dan menelaah sejarah-sejarah yang berlalu. Mereka taat, mereka senantiasa mendengar, taat kepada penguasanya, meskipun mereka mengetahui seperti apa kondisi penguasa itu. Wa tabaqatu tsaniyah min ahli al-'ilm, kemudian tabaqah atau generasi berikutnya, generasi yang kedua dari kalangan para ulama, seperti Ahmad ibn Hanbal, Muhammad bin Ismail, yaitu al-Imam al-Bukhari, Muhammad ibn Idris, al-Imam Syafi'i, Ahmad bin Nasr, al-Marwazi, Ishaq bin Rahuya, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka dari kalangan para ulama, waqa'a fi asrihim minal muluk, ma waqa'a minal bida'il idham. Telah terjadi di masa mereka hidup, dari penguasa-penguasa yang mereka terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ah yang besar. Kesalahan di dalam akidah para penguasa ketika itu, terjatuh ke dalam akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka terjatuh ke dalam akidah Jahmiyah. Wadu'u ila dhalik. Bahkan masyarakat diwajibkan untuk berkeyakinan seperti keyakinan yang ditetapkan oleh mereka, dari keyakinan bid'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Wamtuhinu fih, bahkan mereka diberi cobaan dengan penguasa-penguasa itu. Wa qutila man qutil, sampai ada yang terbunuh di antara para ulama, seperti Ahmad bin Nasr al-Marwazi. Dia terbunuh karena membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah. Ya, al-Imam Ahmad rahimahullah, dalam keadaan beliau disiksa di dalam penjara, tiga khalifah yang silih berganti di atas keyakinan Jahmiyah, disiksa beliau karena permasalahan khalqul Quran, keyakinan penguasa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, banyak dari kalangan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah kemudian mereka terbunuh dalam peristiwa itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah bersabar, dan beliau enggan untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. وَمَا ذَلِكَ فَلَا يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَعَهْ وَلَا رَأَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ. Bersamaan dengan kesesatan yang dimiliki oleh penguasa, tidak diketahui bahwa ada seorang dari kalangan para ulama yang melepaskan ketaatannya dari penguasa tersebut, atau memandang bolehnya khuruj, bolehnya melakukan pemberontakan kepada mereka. Padahal ketika itu sudah datang orang-orang yang mereka disebut sebagai ahli fikih, mendatangi Al-Imamu Ahmad rahimahullah, menganggap bahwa pemimpin ini Khalifatul Ma'mun, halal darahnya, kita boleh melakukan pemberontakan kepadanya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ad-dima, ad-dima, hati-hati, tertumpahkannya darah-darah kaum muslimin. Aku tidak menganggap hal ini diperbolehkan. Al-Imam Ahmad sabar. Ya. Beliau dengan tegas mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Namun beliau tidak mengkafirkan pemerintah. Karena beliau mengetahui bahwa pada pemerintah ini ada syubhat di kepalanya. Dia dikelilingi oleh para tokoh Mu'tazilah seperti Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi dan yang semisalnya, yang menyebabkan dia berpaham dengan paham Jahmiyah tersebut. Dan beliau bersabar sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari musibah yang menimpa mereka tersebut. Ila yaqul asy-syekh rahimahullah li hadzal mukhatab, sampai kemudian Syekh Abdul Latif mengatakan kepada keluarganya ini, fa in haka fi sadrika syai'un fa akthir min at-tadarru' ila Allah wat tawassul bil ad'iyatil ma'thurah, apabila muncul atau ada terbetik di dalam dirimu sesuatu, maka hendaknya engkau memperbanyak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karririn nadhara fi mashtamal alaih Tarikh Ibn Ghannam min kalami Syekhul Islam, dan hendaknya engkau terus membaca, mengulang-ulangi untuk membaca apa yang telah disebutkan dalam Tarikh Ibn Ghannam. Tarikh Ibn Ghannam adalah salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang ada di Arab Saudi ketika itu, Hussein Ibn Ghannam. Beliau menulis tarikh yang menerangkan bagaimana sikap Muhammad bin Abdul Wahhab dan keturunan beliau dalam menyebarkan tauhid dan di dalam menyebarkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kata beliau, engkau ulang-ulangi untuk membacanya. Ya, faqad basatal qawla fi hadhihi al-mas'alah fi rasailihi wa istinbathatihi, di mana beliau telah menyebutkan secara terperinci tentang pembahasan ini, permasalahan ini, di dalam tulisan-tulisan beliau, risalah-risalah beliau, demikian pula dalam ijtihad-ijtihad beliau. Ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah yang kita baca dari kitab Usulud Da'wati As-Salafiyah. Dengan demikian selesai prinsip yang ke-8. Insyaallah taala pertemuan yang berikutnya kita memasuki al-aslut tasi', prinsip yang ke-9. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.